Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih membaca hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raaitumuhu fasumu wa idza raaitumuhu fa'tiru fa in gumma 'alaikum faqduru lah. Nah, beberapa masalah sudah kita baca. Yang pertama, bahasa dukhul syahr Ramadan itu sabit dengan melihat hilal atau dengan menyempurnakan Syaban 30 hari. Yang melihat hilal itu adalah seorang yang muslim mukallaf adil, ditambah dengan qawiyal basar, an yakuna musliman mukallafan, ya muslim mukallaf in akil balik adil adlan, dan dia qawiyal basar. Di antara yang terdapat dalam hadis ini juga masalah wujubun niyyah. Idza raaitumuhu fasumu. Ketika kalian melihat hilal, maka berniatlah kalian puasa besok. Niyyah ruknun min arkan siyam. Bahkan saum al-fard, puasa yang wajib, harus niat qabla al-fajr. Man lam yubayyit siyam qabla al-fajri fala siyam lah. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan dua permasalahan khilafiyah. Yang pertama sudah kita baca terkait dengan hukum puasa di Yaum Syak. Ya, boleh menukil beberapa pendapat para ulama. Dan terakhir kita nukil ucapan Syaikhul Islam rahimahullah ta'ala bahasa yang sahih, puasa di hari Syak itu haram. Apa itu Yaum Syak? Yaum Syak itu adalah hari ke-30 bulan Syaban. Hari ke-30 bulan Syaban ketika di malamnya tidak bisa dilihat hilal karena sebab mendung atau karena sebab debu atau yang lain yang menghalangi pandangan. Hari ke-30 ya karena ketika tadi malamnya dia tidak bisa terlihat hilal, tidak bisa melihat hilal dengan sebab mendung atau yang semisalnya. Kemudian masalah kedua, masalah khilaf yang beliau sebutkan adalah masalah yang masyhurah terkait dengan ketika di satu negeri terlihat hilal, apakah wajib seluruh muslim itu puasa atau bagaimana. Nah, sudah kita nukil dari poin-poin yang kita nukil dalam atau dari Sarmuntir Sibnusaibin rahimahallahu ta'ala. Qala rahimahallahu ta'ala wa akhtalafu fima idha ru'yal hilal bibaladin falyalzamun nas jami'an as-siyam amla. Mereka berselisih apabila hilal dilihat di satu negeri, apakah mengharuskan seluruh orang, seluruh manusia, seluruh muslimin puasa atau bagaimana atau tidak. Ya, sudah kita nukil dari Ibnu Taimiyah rahimahullah pendapat ada empat pendapat. Yang pertama dinukil di sini kata beliau rahimahullah fal masyhur an Imam Ahmad wa athba'ihi wujubus shaum ala ummil muslimin fi aqtaril 'aq. Yang masyhur dari Imam Ahmad dan mengikut beliau wajib puasa atas seluruh muslimin di seluruh penjuru dunia. Lian Ramadan sabata dukhulu karena sudah sabit masuk Ramadan. Wa sabata ahkamu ya telah sabit hukum-hukumnya. Fawajib siyamu qala wa huwa min mufradat mazhab Ahmad. Ini termasuk mufradat dari mazhab Ahmad wa huwa mazhab Abi Hanifah ayda. Qala yang kedua wa dhahaba ba'duhum ila 'alami wujubih. Sebagian menyatakan tidak wajib. Kalau di satu negeri terlihat hilal, tidak mewajibkan negeri-negeri yang jauh untuk puasa. Wa anna likulli ahli baladin ru'yatahum. Bahwa setiap negeri itu memiliki ru'yah sendiri-sendiri. Sehingga tidak berlaku ru'yah negeri lain untuk ya di satu negeri untuk negeri yang lain. Wa huwa madhab Al-Qasim bin Muhammad, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Wa Salim bin Abdullah bin Umar. Wa Ishaq, Ishaq bin Rahawi. Lima rawa Quraib, karena Quraib qala, beliau berkata qalimtu Asy-Syam, aku datang ke Syam. Wa stahalla Ramadan, ketika di Syam terlihat hilal Ramadan. Wa ana bi Syam, ketika aku di Syam. Baro'ayna al-hilal Lailatul Jum'ah. Ya, kami pun melihat hilal di Syam di malam Jumat. Summa qadimtu al-Madinah di akhir syahr. Kemudian aku datang ke Madinah di akhir bulan Ramadan. Fas'alani Ibnu Abbas, Ibnu Abbas bertanya kepadaku summa dzakara hilal dan menyebutkan hilal. Faqala, kata beliau, mata ra'aitumul hilal? Kapan kalian melihat hilal di Syam maksudnya? Fakultu, apa akhbar? Aku mengabarkan bahwasanya orang-orang Syam yang melihat hilal di malam Jumat. Berarti Jumat sudah puasa. Faqala, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, lakinna ra'ainahu di atas sabat. Tapi kami melihatnya di malam Sabtu. Di Madinah melihat hilal di hari Sabtu, malam Sabtu. Sehingga mereka puasa hari Sabtu. Qala fala nazalu nasumu hatta nukmila salatina aw narah. Maka kami akan terus-menerus puasa selama 30 hari atau kami melihat hilal sebelum 30 hari. Karena bulan itu bisa 29, bisa 30. Ini nas tegas di zaman salaf, di zaman sahabat, ya mereka berbeda matla, ya mereka berbeda, ya di Syam melihat hilalnya di malam Jumat, di Madinah di malam Sabtu. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim dengan tegas menyatakan ini bab anna likulli baladin ru'yatahum. Itu penegasan dalam bab di syarah Sahih Muslim. Dan beliau bawakan hadis ini, hadis Quraib. Fakultu, kata Quraib, aku katakan kepada beliau, ala taktafi biru'yat Muawiyah wasiyami. Apakah engkau tidak mencukupkan saja puasanya Muawiyah, ru'yahnya Muawiyah di Syam dan puasa Muawiyah di hari Jumat? Faqala, la, tidak. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan kami. Ini nas menunjukkan di kulli baladin ru'yatuhum. Masing-masing negeri memiliki ru'yah sendiri-sendiri. Dengan batasan nanti disebutkan oleh beliau di antaranya dengan jarak kilometer akan ada kita baca. Qala kata beliau rahimahullahu taala wa dhahaba Syafi'i, ini pendapat ketiga. Bil masyhuri anhu ila tafsil. Rincian wahwa annahu idza ikhtalafa al-matali' kalau berbeda matla', fali kulli qaumin hukmu matla'ihim, maka masing-masing negeri matla'nya sendiri-sendiri. Tadi Syam satu matla', Madinah satu matla', berbeda. Qala wa in ittafaqat al-matali', tetapi kalau sama, walaupun beda negara, walaupun beda negeri, tapi sama matla'nya, fahukmuhum wahid, maka hukum mereka sama. Usyam wal iftar, seperti Yaman dengan Saudi. Ya, Syekh Mubin rahimahullah ta'ala berpendapat demikian. Dan ulama yang lain, Al-Yaman dan Saudi satu matla'. Wahada, dan ini adalah ikhtiar Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, walaupun beda negara, beda negeri, kalau satu matla', hukumnya sama. Jadi ini yang dikuatkan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam Syarah Mumti sudah kita baca, dan juga sesuai fawzah rahimahullah ta'ala. Iya, namun sudah kita nukil ketika beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan pendapat ketiga terkait dengan mengikuti imam penguasa pemerintah muslimin. Iya, kata beliau rahimahullah ta'ala, pendapat yang menyatakan mesti mengikuti pendapat apa, ucapan atau perintah ketetapan pemerintah muslimin, itu adalah qaulun qawi, pendapat yang kuat. Beliau rahimahullah ta'ala sebutnya menyebutkan beberapa adillah. Dia dalil adalah ayat Allah subhanahu wa ta'ala, faman sahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa yang melihat di antara kalian syahr, yaitu hilal Ramadan, falyasumhu. Dikaitkan kewajiban puasa dengan melihat hilal. Maka barang siapa yang melihat hilal, dan sama dengan hukumnya orang-orang yang tinggal di negeri tempat melihat hilal, maka dia wajib puasa. Demikian juga kedua hadis Rasulullah SAW ini, sumu li ru'yatihi wa abtir ru'yatihi, dikaitkan puasa dengan ru'yah. Ini ru'yah seorang yang melihat hilal, dan juga orang-orang yang satu hukum dengan dia, yang tinggal bersama dia di tempat dia melihat hilal, atau yang satu matla' dengan negeri yang dia melihat hilal. Kemudian ketiga, ta'lil dari beliau rahimahullah yang sudah kita baca, itu adalah sebagaimana tauqid yaumi berbeda, sebagaimana tauqid yaumi, ya, pengaturan waktu salat itu berbeda-beda, terbit matahari, terbenam matahari, waktu salat berbeda-beda, demikian juga tauqid syahri, demikian juga perbedaan bulan itu ada. Itu sudah kita baca dalam syarah Mumti. Qala qala Muhammad rahimahullahu ta'ala wa dzakar syai Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Mawahib ibn Maraqishi fi kitabih al-Adb az-Zilal bimabah fi ru'yatil hilal annahu idza kana al-bu'du bainal baladaini aqal min 26 wa 200 wa 2000 min kilometrat fa hilaluhum wahid wa in kana akthar fala. Kalau seandainya jarak antara dua negeri itu kurang dari 2226 km, jaraknya kurang dari 2226 km, maka hilal keduanya sama. Ya, walaupun beda negeri, kalau jaraknya kurang dari sekian, maka itu hilalnya satu, satu hilal, satu matla'. Wa in kana aktsar fala. Jadi kalau seandainya jarak di antara dia dengan tempat melihat hilal itu lebih dari ini 2226 km, maka fala, maka tidak satu matla'. Ya, berbeda hilalnya, beda matla'nya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Wallahu a'lam.